bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Kalau enggak percaya, cek tubuhlah. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan impian dalam kehidupan. Berakhirkan lampu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua yang tak berarti lukiskan dengan warnamu. Katai bos. Hah? Katai. Apaan? Pisau imut-imut.